Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alayhi wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, jamaah salat maghrib Masjid Amanah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan dan kemudahan. Di antaranya pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk duduk di majelis min majalisil ilm. Insyaallah ta'ala malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam karya Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Seperti yang kita ketahui bersama, kitab Umdatul Ahkam adalah kumpulan hadith-hadith yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang disusun berdasarkan bab-bab fikih. Dan tanpa terasa kita sudah memasuki Kitabus Shalah, kumpulan hadith seputar pembahasan tata cara sholat. Pada pertemuan yang terakhir kita baca bab yang ke-18, bab sujudus sahwi, bab seputar sujud sahwi, yaitu dua sujud yang dilakukan oleh seorang muslim ketika mengalami lupa atau ragu, baik lupa jumlah rakaat yang sudah dia kerjakan atau lupa gerakan-gerakan sholat ataupun ragu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar untuk mengatasi hal itu semua, dilebur dan ditebus menggunakan sujud sahwi. Dan tentunya ini dicontohkan secara langsung oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Di sini insyaallah akan kita baca dua hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam yang sama-sama mengisahkan sujud sahwi yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kita simak bersama-sama al-haditsul 'ashir ba'dal mi'ah an Muhammad ibni Sirin, dari Muhammad ibnu Sirin. Ini tokoh besar tabi'in, Muhammad bin Sirin. Beliau ini salah satu ulama tabi'in yang dikenal ahli dalam takbir mimpi. Ya, ahli dalam takbir mimpi. Tidak semua orang punya keahlian dalam mentakbir mimpi. Ada kalanya sebagian ulama diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala menguasai ilmu tentang takbir mimpi, tetapi ada juga di kalangan mereka yang tidak mendapatkan kelebihan tersebut. Ada yang menguasai, ada yang tidak menguasai. Di antara yang dikenal dengan takbir mimpinya Al-Imam Muhammad Ibnu Sirin dari tokoh tabi'in rahimahullahu ta'ala. Ada satu kitabnya khusus ya, yang beliau tulis, Khanifidina Azani Allah wa Iyakum, dari takbir-takbir mimpi, baik yang beliau ketahui atau yang pernah ditanyakan kepada beliau rahimahullahu ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, qala, sahabat Abu Hurairah bercerita, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatai al-ashi. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah salat mengimami kami para sahabat pada sebuah salat yang dilakukan di siang hari. Qala Ibnu Sirin wa samaha Abu Hurairah walakin nasitu ana. Ibnu Sirin mengatakan sebenarnya sahabat Abu Hurairah menyebutkan nama salatnya, tetapi saya lupa. Ini menunjukkan kejujuran salaf dalam menyampaikan hadis. Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin itu tabi'in, mendengar hadis ini dari sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah menyampaikan nama salatnya, tetapi Ibnu Sirin lupa. Nah, beliau enggak ngarang. Jadi beliau sampaikan sesuai dengan apa yang beliau ketahui. Abu Hurairah menyampaikan nama salatnya, tapi saya yang lupa. Masya Allah. Ini kejujuran salaf dalam periwayatan hadis. Dan ini tidak berpengaruh dengan isi hadisnya. Karena dari konteks hadis yang nanti kita baca, kemungkinannya antara sholat duhur atau sholat asar. Karena itu sholat yang dilakukan di siang hari dengan jumlah 4 rakaat. Fasalla bina rak'atain. Ketika itu Rasul sholat hanya 2 rakaat. Thumma sallama. Dan beliau salam pada rakaat yang kedua. Faqama ila khashabatin ma'rudah fil masjid fattaka'a 'alaiha. Rasulullah alaihi salatu wassalam setelah salat beliau bangkit menggunakan huruf ataf fa. Faqama ini menunjukkan jeda yang tidak terlalu lama. Salam, tidak lama setelah itu bangkit. Nah, ini enggak biasanya. Karena kebiasaan Nabi selesai salam, berzikir sembari melihat ke arah jamaah. Ini yang disunnahkan. Kalau di antara jamaahnya ada jamaah wanita, Rasul baru membalikkan badan seusai membaca zikir-zikir salat sebelum membaca tasbih tahmid dengan takbir yang masing-masingnya 33 kali. Jadi sebelum baca itu beliau tidak balik badan. Fungsinya apa? Memberi kesempatan jamaah wanita untuk segera pulang. Ya, untuk segera pulang. diambil istinbat oleh sebagian para ulama yang disunahkan bagi jamaah wanita seusai sholat fardu bergegas pulang, kecuali ada hajah yang diperbolehkan, misal mengikuti majelis ilmu setelah sholat fardu labas. Tapi kalau enggak ada kepentingan-kepentingan, langsung pulang. Sholat sunnah sesudah fardu gimana Ustaz? Dilakukan di rumah untuk kaum wanita. Kalau tetap di masjid gimana Ustaz? Enggak masalah, selama aman dari fitnah. Seperti itu. Nah, ini berbeda dari kebiasaan Nabi. Beliau biasanya menghadap kepada para sahabat sembari zikir dan mengabsen. Ini kebiasaan beliau, dilihat satu persatu mana sahabatnya yang enggak ada. Kalau enggak ada ditanyakan, fulan kemana, kalau sakit didoakan, bahkan kalau sempat beliau jenguk. Ya, kalau kesusahan beliau menghasung sahabatnya untuk membantu dan meringankan beban yang diderita oleh saudaranya. Itu kebiasaan Nabi. Kali ini tidak. Selesai salam, beliau bangkit ila khashabatin ma'rudah fil masjid. Mendadak beliau bangkit menuju ke salah satu tiang masjid. Fattaka'a 'alaiha. Menyandarkan diri ke tiang tersebut. Ka'annahu ghadban. Seolah-olah beliau ini sedang enggak enak hati. Nampak dari wajah beliau. Para sahabat itu bisa melihat perubahan emosi pada Nabi alaihi salatu wassalam dari mimik wajah. Tanpa harus berbicara, sahabat tahu Rasul lagi senang, Rasul lagi sedih, Rasul lagi marah, dan lain sebagainya. Melihat hal yang tidak biasa, para sahabat tidak berani. Wa wada'a yadahul yumna 'alal yusra. Saat itu Rasul meletakkan tangan kanan beliau di atas tangan kirinya. Wa syabbaka baina asabi'ihi. Dan merapatkan jari-jemari beliau. Wa wada'a khaddahul aiman 'ala dhahri kaffihil yusra. Dan meletakkan pipi beliau sebelah kanan di atas punggung telapak tangan kiri. Gambaran beliau sedang menyandarkan diri ke salah satu tiang masjid. Wa kharajatis sar'an min abwabil masjid. Sebagian para sahabat bergegas keluar dari masjid. Faqalu, di luar masjid para sahabat saling bertanya. Qusiratis shalah. Ini sholatnya dikosor atau gimana? Cuman 2 rakaat. Nah, ini kan kuat dugaan kalau enggak zuhur berarti asar. Karena subuh enggak mungkin. Subuh memang cuman 2 rakaat. Ini sudah 2 rakaat. Harusnya 4. Kok Rasul salam? Apa dikosor? Wa fil qaum Abu Bakar wa Umar. Di dalam jamaah tadi ada sahabat Abu Bakar dan Umar. Fahaba ayyukallimah. Ternyata beliau berdua segan mendatangi Rasul alaihi salatu wassalam. Wa fil qaumi rajulun fi yadayhi tulun. Di dalam jamaah tersebut ada salah seorang sahabat yang punya ciri-ciri fisik tangannya panjang. Ya. Memang tangan panjang, bukan kata kiasan dalam bahasa kita ya. Nah, tolong jangan salah paham. Ini memang tangannya sahabat tadi ini lebih panjang dari ukuran rata-rata. Yuqalu lahu, sehingga dipanggil ketika itu dengan panggilan Zulyadain. Ya. Zulyadain, pemilik kedua tangan yang panjang. Itu julukannya, Zulyadain. Ini menunjukkan boleh boleh memberikan gelar atau julukan kepada saudara kita dengan ciri-ciri fisik yang menonjol, entah itu positif atau negatif. Tetapi tujuannya bukan mengejek, untuk membedakan siapa yang dimaksud. Mungkin dalam jamaah tadi itu 9 orang namanya sama, semuanya Abdullah, kan gitu ya. 9 orang namanya Abdullah. Kalau kirim paketan misalkan Shopee Food atas nama Abdullah, geger 9 orang. Kan bidina zaniyallahu wa iyyakum. Maka dikasih gelar yang membedakan satu per satu. Ada yang dibedakan dengan daerah asal, ada yang dibedakan dengan sifat yang khas pada orang tersebut. Misal ini ya, Abdullah Aslah, Abdullah si botak misalkan. Bukan dalam rangka ngejek, tapi memang dari 9 orang tadi ada satu yang ciri khasnya itu paling nampak, mengkilat. Kan bidina azaniyallahu wa iyyakum. Sehingga dipanggil Abdullah botak misalkan. Bukan ngejek, tapi untuk membedakan dari Abdullah-Abdullah yang lain. Itu boleh. Ya, itu diperbolehkan. Ada nama rawi disebut Humaid At-Tawil, Humaid si jangkung, karena memang tinggi orangnya, Humaid At-Tawil. Naam. Ada yang dipanggil dengan Al-A'raj. Al-A'raj itu apa? Pincang. Ya, karena memang kondisinya seperti itu, dan untuk membedakan nama perawi hadis dari rawi-rawi yang sama namanya. Kalau namanya Muhammad, Muhammad semua. Kalau kita baca Muhammad dalam deretan perawi hadis, ratusan orang. Ya, ratusan orang. Nah, untuk membedakan boleh dengan memberikan gelar-gelar yang lebih spesifik, entah itu dari pekerjaan, ya. Ada Khalid Al-Hazza, Khalid tukang sepatu. Khalid si tukang sepatu. Tapi sebenarnya bukan karena dia pekerjaannya pembuat sepatu. Sering ngobrol, nongkrong, duduk-duduk sama tukang sepatu. Dipanggil Khalid Al-Hazza. Nah, ada juga Sulaiman Al-A'raj, Sulaiman si pincang. Tidak masalah untuk ta'rif, membedakan dari nama-nama yang lain. Yang penting tidak diniatkan untuk menghibai atau menghina. Kan bidina azani Allahu wa iyyakum. Ada juga namanya seorang rawi As-Samin, yang gemuk. Nah, itu kan body shaming ya kalau zaman sekarang ya. Kalau zaman dahulu mau enggak mau harus disebutkan secara spesifik karena namanya sama semua, hampir mirip. Ya, disebutkan rawi julukannya As-Samin. Ada juga Kirmit. Kirmit itu artinya apa? Cebol. Nah, disebutkan semua oleh para ulama. Itu bukan dalam rangka menghibai, tapi untuk memberikan pembeda antara satu dengan yang lain. Seperti di sini sahabat yang tangannya panjang disebut Dzulyadain. Qala ya Rasulullah, sahabat ini memberanikan diri menghadapi Rasul. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anasita am kusiratis sholah, jenengan lupa atau sholatnya sengaja dikosor. Qala lam ansa walam yuk walam tuksor, ndak, saya ndak lupa, juga ndak ada niat mengkosor sholat. Baru Rasul sadar, berarti kurang rakaatnya. Saya tidak lupa, saya juga tidak menggosor sholat. Maka Rasul bertanya, faqala, Nabi mengatakan, agama yakulu Dzulyadain, apakah betul wahai para sahabat seperti yang ditanyakan Dzulyadain? Qalu na'am, betul wahai Nabi. Ini menunjukkan boleh meminta saksi tambahan untuk lebih meyakinkan sebuah berita. Bukan berarti Rasul menuduh Dzulyadain kurang jujur ya, atau meragukan kesolehannya Dzulhijjain sehingga nanya kepada sahabat lain, tidak. Tapi ini sebagai contoh dari Nabi alaihi salatu wassalam ketika ada berita yang mungkin mengagetkan, minta penguat, saksi tambahan dari orang-orang lain. Kanibidina azanillahu wa iyyakum. Misal datang berita itu Imam Masjid Amanah nikah lagi. Ini kan mengagetkan. Yang memberikan berita ini orang benar, enggak kemudian langsung terus dia nanya kepada teman-teman yang lain, ini benar enggak Imam Masjid Amanah nikah lagi misalkan. Oh betul. Kemarin saksinya Pak Fulan. Kebetulan walimahannya dilakukan di sini. Contoh. Ya, oh kalau begitu saya kak cari kado kan gitu ya. Sembari cari resep kok bisa kan dibikin azanillahu wa iyyaku. Misal. Ya, itu bukan menunjukkan kalau kita meragukan berita tadi. Tapi karena memang berita yang datang cukup mengagetkan. Rasul juga tercengang. Loh, beneran toh? Kalau kemudian sholatnya hanya 2 rakaat. Rasul ingin lebih meyakinkan. Rasul tidak meragukan ya kejujuran dari sahabat Dzulhijjain. Fataqaddama, maka Rasul pun maju ke tempat imam. Fasallama taraka, beliau melengkapi 2 rakaat yang tertinggal. Thumma sallama, thumma kabbara wa sajada mithla sujudihi aw atwal. Kemudian beliau takbir, sujud seperti sujud dalam sholat, aw atwal atau sedikit lebih panjang. Thumma rafa'a ra'sahu, kemudian bangkit duduk di antara 2 sujud. Fakabbara, membaca takbir. Thumma kabbara wa sajada mithla sujudihi, kembali sujud yang kedua seperti sujud pada umumnya, au atwal atau lebih panjang. Thumma rafa'a ra'sahu wa kabbara, kemudian bangkit lagi membaca takbir. Farubbama sa'aluhu thumma sallama, para tabi'in bertanya kepada Abu Hurairah, setelah itu Rasul salam enggak? Qala fanubi'tu anna Imran ibn Husain qala thumma sallama. Abu Hurairah mengatakan, Imran ibn Husain, nama sahabat, ini memberitakan kepadaku kalau pada kasus tersebut Rasul membaca salam. Artinya ketika melaksanakan sujud sahwi 2 kali sujud, kemudian ditutupi dengan salam, baik itu sujud sahwinya setelah salam atau sebelum salam. Kalau sebelum salam aman, karena untuk menutup sholat harus diakhiri dengan salam. Nah kalau sujud sahwinya dilaksanakan setelah salam, maka tetap tutup dengan salam. Ya, jadi sujud 2 kali, khanibidina azani allahu wa iyakum. Saat sujud yang dibaca apa? Bacaan sujud pada umumnya. Bacaan sujud pada umumnya. Kemudian duduk di antara 2 sujud, tidak ada bacaan. Langsung sujud lagi. Kemudian bangkit, langsung salam, tidak ada lagi tahiyat akhir, gitu ya. Pelaksanaan sujud sahwi itu 2 kali sujud. Kemudian duduk di antara 2 sujud tanpa bacaan, kemudian diakhiri dengan salam tanpa ada bacaan tasyahud. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Perlu nunjuk enggak Ustaz ketika bangkit yang 2 kalinya sebelum salam? Enggak perlu, karena enggak ada bacaan tasyahud. Gitu ya. Jadi pelaksanaan sujud sahwi 2 kali sujud. Saat duduk di antara 2 sujud tidak ada bacaan. Begitu pula ketika sebelum menutup dengan salam tidak ada tasyahud. Kalau tidak ada tasyahud maka tidak perlu isyarat dengan telunjuk. Naam. Hakadza ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ini kasus Rasul melakukan sujud sahwi karena kurang rokaat. Ya, kurang rokaat. Ternyata tidak hanya kasus itu saja. Hadis yang kedua. An Abdullah ibni Buhainah, dari sahabat Abdullah ibnu Buhainah. Ini nama sahabat yang mungkin sangat jarang didengar oleh kaum muslimin. Kalau Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr ibn al-As, biasa didengar. Kalau Abdullah bin Buhainah, kayaknya baru dengar. Kan bidina azaniyallahu wa iyyakum. Abdullah bin Buhainah radhiyallahu taala anhu wa aradah, ini termasuk sahabat Nabi. Memang beliau masuk Islamnya agak belakangan, tapi enggak sampai Fathu Mekah. Ya. Enggak dari awal, bukan termasuk as-sabiqunal awwalun, tapi juga bukan yang belakangan banget pada peristiwa Fathu Mekah. Beliau termasuk yang pertengahan masuk ke dalam Islam, khanibidina azaniyallahu wa iyyakum, dan rumah beliau khanibidina azaniyallahu wa iyyakum pernah disinggahi oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam untuk jamuan. Ya, jamuan tamu, Rasul butuh adanya jamuan tamu, tapi di rumah tidak ada, minta tolong di antara sahabat siapa yang punya jamuan. Abdullah bin Buhainah menawarkan diri. Maka Rasul dengan tamunya datang ke rumahnya Abdullah bin Buhainah. Disiapkan susu, kemudian disiapkan seekor kambing. Ya, ini menandakan kalau zaman itu ngolah kambing itu cepat, masya Allah. Ya, karena depot kambing, sate kambing belum ada. Jadi mereka mandiri, bikin sendiri. Dan subhanallah, mereka ngolahnya itu cepat. Wallahu a'lam digunakan seperti apa ya. Yang jelas bukan tongseng, karena tongseng dari Jawa Tengah. Masya Allah. Nah, setelah dijamu, Rasul mendoakan kepada Abdullah ibn Buhainah supaya mendapatkan barokah pada susu dan kambingnya. Sejak jamuan tersebut, khanibidina azaniyallahu wa iyyakum, susu dari kambingnya Abdullah bin Buhainah enggak pernah habis. Ya, kambingnya terus berkembang, kemudian susu yang diperah dari kambing-kambingnya Abdullah ibn Buhainah itu enggak pernah kehabisan stok. Di saat yang lainnya lagi seret ya, atau berkurang hasil susu kambing mereka, Abdullah bin Buhainah enggak pernah merasakan itu. Ya, ada musim-musim tertentu yang menjadikan produksi susu kambing itu berkurang drastis. Tidak dialami oleh Abdullah ibn Buhainah. Ini barokah baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun imam-imam masjid belum tentu punya barokah yang sama. Ya, kalau mau ngundang imam masjid amanah misalkan, terus dimintain doa, belum tentu semanjur itu. Khamibidina azaniyallahu wa iyyaku. Tayyib. Ini sedikit tentang Abdullah bin Buhainah, karena memang sangat jarang kita dengar nama beliau radhiyallahu taala anhu wa arda. Sampai Al-Hafidz Abdul Ghani menyematkan pada lanjutan hadirnya, wa kana min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Buhainah termasuk sahabat Nabi, karena memang jarang disebut. Kenapa kok jarang? Masuk Islamnya tidak dari awal tapi pertengahan. Hadis-hadis dari Abdullah ibn Buhainah juga enggak banyak. Hanya sebatas kisaran antara 11 sampai 16 hadis saja. Enggak banyak. Hanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Tetapi dari belasan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Buhainah, ada penjelasan tentang sujud sahwi. Ini yang penting untuk kita ketahui. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim adh-dhuhra. Rasul alaihi salatu wassalam pernah salat zuhur mengimami para sahabat. Faqama fir rak'atail ulayaini wa lam yajlis. Rasul langsung bangkit setelah dua rakaat tanpa tasyahud awal. Kalau tadi hadisnya Abu Hurairah, Rasul kurang dua rakaat. Kali ini pada saat sholat zuhur, ini jelas disebutkan nama sholatnya, sholat zuhur, Rasul tidak melakukan tasyahud awal. Ya, beliau enggak melakukan tasyahud awal. Faqama an-nasu ma'ahu, maka para sahabat pun ikut berdiri bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Hatta idza qada shalah, sampai ketika sempurna 4 rakaat. Wa antadara an-nas taslimahu, para sahabat menunggu salamnya Nabi. Berarti pada rakaat yang keempat, posisi tasyahud akhir, tinggal nunggu salam. Nah, ini injury time ini, tinggal nunggu salam. Kabbara, ternyata Rasul membaca takbir. Wa huwa jalisun, saat sedang duduk. Fasajada sajdataini, kemudian sujud 2 kali. Jadi yang seharusnya salam, beliau tidak salam, tetapi membaca takbir. Ini yang dilakukan oleh imam ketika lupa tasyahud awal. Apakah Rasul mengganti tasyahud awalnya? Tidak. Rasul tidak ganti tasyahud awal. Kalau yang sebelumnya pada hadis Abu Hurairah, saat kurang rokaat, Rasul nambah rokaat. Ditambah 2 rokaat, salam, baru kemudian sujud sahwi, kan gitu ya. Kali ini beliau tidak melakukan tasyahud awal dan tidak diganti, langsung sujud sahwi. Berarti kalau yang ditinggalkan rukun, maka rukunnya ditambah dulu kemudian sujud sahwi. Kalau yang ditinggalkan bukan kategori rukun, maka tidak perlu diganti, cukup dengan sujud sahwi. Salah satunya tahiyat awal. Kalau tahiyat akhir gimana Ustadz? Nah, ini gambaran yang agak susah, karena gerakan tahiyat akhir ini yang paling ditunggu oleh para jamaah. Lupa tahiyat akhir ya apa itu, kan gitu ya. Kalau nambah rokaat mungkin. Kalau sampai lupa tahiyat akhir, ini hampir tidak dijumpai kasusnya. Ya toh? Karena mesti khanibidina azani Allah wa iyakum, tahiyat akhir itu gerakan yang paling ditunggu oleh para jamaah. Khususnya kalau sholat-sholat yang melelahkan gitu ya, zuhur, asar, ngantuk-ngantuknya. Yang paling dinanti tahiyat akhir. Jadi ini pertanyaan, kalau lupa tahiyat akhir gimana Ustadz? Ini kayak hampir enggak dijumpai. Kalau lupa, saya kayak sholat zuhurnya 5 rakaat Ustadz. Nah, itu mungkin terjadi. Ya toh? Ya kan? Nah, tapi kalau lupa tahiyat akhir namanya enggak. Lupa tasyahud awal mungkin. Dan dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Loh, katanya Rasul maksum. Kan itu ya. Katanya Rasul maksum. Ini 2 hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Hadis pertama, Rasul salatnya kurang 2 rakaat. Hadis kedua, Rasul lupa tasyahud awal. Apakah ini tidak bertentangan dengan keadaan Rasul yang disepakati sebagai hamba yang maksum? Maksum itu berarti terjaga dari kesalahan. Jawabannya tidak bertentangan, karena yang namanya maksum adalah terjaga dari kesalahan ketika menyampaikan wahyu. Kalau sedang menyampaikan wahyu, enggak ada yang salah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau bukan masalah wahyu, Rasul tetap manusia biasa. Datang sahabat Ansor mendatangi Nabi alaihi salatu wasalam, nanya, wahai Rasulullah, ini kita kalau nanam kurma yang bagus itu jaraknya berdekatan atau berjauhan? Nabi menganggap kayaknya kalau deketan lebih bagus, kan gitu ya. Bukan wahyu ini, masalah duniawi. Ya, dicoba oleh para sahabat, katanya Nabi kalau berdekatan lebih bagus, tanam berdekatan malah gagal panennya. Datanglah kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Rasul, salah ini Rasul teorinya, kok gagal panen saya? Rasul mengatakan, antum a'lamu minni bi umuri dunyakum. Mohon maaf, kalau urusan dunia kalian lebih paham. Kan gitu ya. Ini bukan masalah agama tapi masalah dunia. Kalian lebih paham. Kalau menyampaikan wahyu, Rasul tidak pernah salah. Itu namanya maksum. Tapi kalau tidak dalam konteks menyampaikan wahyu, maka Rasul adalah manusia biasa. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kemudian Rasul pada saat dua kisah yang kita baca pada malam hari ini, memang Allah subhanahu wa ta'ala sengaja membuat beliau lupa. Sengaja dibuat lupa. Loh, Rasul kok dibuat lupa? Kok bisa? Untuk mengajari umatnya. Bayangkan kalau Rasul tidak pernah lupa, sementara umatnya sering lupa, apalagi zaman sekarang. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Keluar rumah, geger sama istrinya, masuk masjid, sholat, Allahu Akbar, masih kepikiran. Setelah sadar, saya harus khusyuk dalam sholat. Loh, berapa rakaat ini tadi? Kan gitu, ya kan? Nah, subhanallah, hikmah dari lupanya Rasul alaihi salatu wasalam yang memang Allah takdirkan terjadi secara sengaja untuk memberikan pelajaran kepada umatnya kalau lupa. Naam, hakata ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Memang dibikin lupa. Dan enggak sekali dua kali. Ini kan kasus sujud sahwi. Bacaan sholat, ketika baca Quran dalam sholat, khanifidina azani Allahu wa iyyakum, Rasul pernah lupa. Dan memang Allah sengaja membuat lupa supaya para sahabatnya kemudian umat beliau mendapatkan ilmu bagaimana menyikapi imam yang lupa. Apakah didiamkan? Imamnya lupa ini baca ayat kan gitu ya. Baca surat Al-Fajr misalnya. Wal-Fajr Walayalin Ashr. Tahu-tahu nyasar ke surat lain. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Masa didiemin terus ay. Nanti balik lagi ke Al-Fajr yang seharusnya durasi 8 jam, setengah jam. Gak ruku-ruku kan gitu ya. Ternyata gak demikian. Diingatkan, karena Rasul pernah lupa dan diingatkan. Ada contohnya, khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau enggak ada contohnya, Rasul enggak pernah lupa, bacaan enggak pernah salah, terus kita umatnya yang hidup ribuan tahun sepeninggal beliau lupa dan salah baca, kita enggak punya informasi. Ya apa caranya ini kan gitu toh? Dimahiri. Cara mengingatkannya pun juga diajarkan untuk laki-laki mengucapkan Subhanallah, untuk perempuan dengan tepuk tangan, menepuk punggung tangannya atau pahanya, kan gitu ya. Enggak boleh baca Subhanallah, jadi fitnah nanti. Ya, malah kabur imamnya nanti. Wah, merdu banget tadi suaranya kan. Malah fitnah. Ya, jadi untuk istri Untuk perempuan, jamaah perempuan tidak boleh mengucapkan subhanallah ketika mengingatkan imam yang lupa. Hanya jamaah laki-laki yang mengucapkan subhanallah. Itu hikmahnya kenapa Rasul dibuat lupa. Dan itu tidak sedikit pun ya bertentangan dengan keadaan Rasul yang maksum. Karena maksum itu terjaga dari kesalahan ketika menyampaikan wahyu. Saat menyampaikan wahyu, kemudian mencontohkan bagaimana wahyu tadi dipraktekkan, Rasul tidak pernah salah. Ya, kasus-kasus yang disebutkan pada beberapa hadis saat Rasul lupa dalam sholatnya, itu sebagai pelajaran berharga ilmu bagi umat beliau ketika menjumpai kasus yang sama. Hakadza ikhwani fi dinina azani Allahu wa iyyakum. Baik. Ini dua hadis yang disampaikan oleh Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Niki sampun masuk isya napa dere? Kurang 2 menit. Naam. Insyaallah cukup dua hadis yang kita baca pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa difahami dengan baik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.